sedikit menyinggung terkait dengan sholat gerhana. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inna syamsya wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari dan rembulan itu dua tanda dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya Allah menciptakan matahari, rembulan itu salah satu tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. La yakshifani, tidak terjadi gerhana bi mauti ahadikum. Tidak terjadi gerhana karena sebab misalnya meninggalnya seorang. Di masa meninggalnya Ibrahim alaihissalam, ketika terjadi gerhana, ketika meninggalnya putra beliau Ibrahim, terjadi gerhana, orang menyandarkan bahwa ini sebab meninggalnya apa Ibrahim. Lalu beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan tanda kebesaran Allah, bukan terjadi gerhana karena sebab kematian siapapun. Kemudian fa'idha ra'aituhuma atau kama qala alaihi wasallam, jika kalian menjumpai tentang gerhana, fafza'u, bersegeralah kepada as-shalah wa dzikir wa shadaqah, kepada salat, kepada zikir. Naam. Maka di situ di antara kaifiyah yang warid dalam hadis yang dinyatakan atau cara salat gerhana ialah dua rakaat. Dua rakaat dengan empat ruku. Dua rakaat dengan empat ruku yang pernah mungkin kita sampaikan dalam masalah ini. Seorang takbir, kemudian istiftah, kemudian membaca apa? Al-Fatihah, lalu membaca surah. Membaca surah yang semampunya seorang memanjangkan. Di riwayat yang lain, sallu wadhkurullah hatta yanjali. Salatlah, berzikirlah sampai dalam kondisi dia muncul lagi. Jadi yang namanya gerhana, misalnya anggaplah ini afwan ya, ini matahari atau rembulan, kan tertutup. Nah, kapan kelihatan muncul? Ketika apa? Dia muncul. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW, ketutupnya ini cukup lama. Salatlah sampai dia nampak. Salatlah sampai apa? Dia nampak. Yaitu yang menutup tadi apa? Tidak menutupi lagi sehingga matahari atau rembulan terlihat kembali. Kadang cukup lama. Bahkan mungkin bisa memakan waktu 1 jam, bahkan lebih. Nah, di situ diperintahkan untuk memperpanjang misalnya sholat dengan bacaan yang cukup panjang. Rakaat yang pertama, seorang membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Selepas selesai surat, dia ruku. Ruku, kemudian bangkit lagi. Di sini khilaf di kalangan ahlul ilm. Apakah seorang membaca Al-Fatihah kembali? Ataukah diperbolehkan langsung kepada surah? Yaitu manakala setelah ruku, bangkit, membaca apa? Surat Al-Fatihah lagi, ataukah langsung membaca surah? Wallahualam, dalam bab ini pernah disampaikan oleh Syekh Ubaid, meskipun beliau condong untuk membaca langsung surat, tetapi diperbolehkan pula untuk membaca Al-Fatihah lagi. Jadi bangkit dari ruku, membaca Al-Fatihah, membaca surat. Seperti rakaat yang pertama tadi, atau seperti sebelum ruku tadi. Dipahami ya? Jadi rakaat yang pertama, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat. Lalu ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku, membaca apa? Al-Fatihah dan surat, atau langsung surat. Selesai, baru sujud. Satu rakaat berarti dua ruku. Ketika bangkit lagi dari sujud, rakaat yang pertama setelah dua sujud, bangkit, begitu pula membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian seorang ruku, lalu bangkit lagi, membaca lagi. Apakah Al-Fatihah plus dalam kondisi surat, ataukah langsung surat. Kemudian dia dalam posisi ruku, lalu kemudian sujud. Sehingga di situ ada empat ruku. Dan disunahkan setelah itu khutbah. khutbah semudahnya dan yang seringannya untuk disampaikan kepada kaum muslimin, apa terhib perihal terkait dengan memberikan terhibu terhib, memotivasi kaum muslimin untuk banyak-banyak beribadah dan ditakut-takuti dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena apa? Termasuk perihal yang dikatakan akan dekatnya kiamat, kasratul zalazil, seringnya gempa. Demikian pula seringnya pula terjadi gerhana. Naam. Seringnya pula terjadi gerhana. Sehingga jangan sampai kemudian orang mengatakan, ah biasa, emang sudah waktunya gerhana ini. Biasa sudah terjadi waktunya untuk gempa. Tidak. Tapi seorang muslim hendaknya bersandar kepada Allah dan meminta kepada Allah serta banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekilas nama. Wallahu a'lam, imam boleh yang lain dan bukan harus yang khutbah. Demikian pula yang khutbah bukan harus yang imam. Nah, tidak harus. Meskipun seandainya dia imam dan dia yang berkhutbah, wallahu a'lam, Rasulullah demikian. Tetapi seandainya tidak ada kemampuan, misalnya yang mengimami punya kemampuan dalam hal qiraah lebih memperpanjang dan banyak hafalannya, kemudian dia tidak mampu untuk berkhutbah, dipasrahkan kepada yang lain, insyaallah tidak mengapa dalam hal ini. Nah, apabila pemerintah menghimbau, namanya gerhana itu kan ada yang dikatakan total dengan apa istilahnya, sebagian ya, ada yang total ada yang sebagian. Jika pemerintah menghimbau sholat ya akhi barakallahu fikum, walaupun tidak total semampunya, misalnya yang nampak itu hanya sebagian, berarti semampu itu pula atau sepanjang itu pula. Adapun yang total kadang lebih seorang lebih lama. Lebih-lebih terkait dengan gerhana matahari, pemerintah juga menghimbau. Misalnya tidak boleh melihat secara langsung, bahkan menggunakan apa istilahnya cermin atau air yang ditaruh di misalnya di bejana untuk melihat, itu juga tidak diperbolehkan. Hal-hal seperti ini hendaknya di apa himbauan seperti ini diindahkan. Dan jangan kemudian seorang tidak menghiraukannya, karena memang dari sana terjadi bukti bahwa penglihatan secara langsung yang dikatakan gerhana matahari yang total itu menyebabkan tentang kebutaan, dan itu pernah terjadi mungkin ya tahun-tahun kurang lebih tahun berapa ya 70-an 8 apa berapa itu, wallahu alam, pernah terjadi gerhana total di bahkan yang terparah mungkin daerah Jawa yang terjadi gelap yang cukup lama. Jadi itu bukan dikatakan, sebagian menyoroti itu kan hanya apa ulah orang-orang yang ingin mengacaukan suasana sehingga orang nanti kalau mencuri dan sebagainya. Tidak ya, barakallahu fikum. Itu himbauan pemerintah resmi. Jadi bagi yang tidak punya ilmu kembalikan kepada ahlinya. Jadi ayat istilah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya, kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui, termasuk orang yang membidangi. Tanyakan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Di luar. Kalau ada himbauan dari pemerintah, sholat ya. Kalau memang ada himbauan dari pemerintah, misalnya pemerintah seperti kita ya, daerah Jawa Tengah yang tentunya berpusat di Semarang begitu ya, kalau misalnya ada di situ, biasanya ada himbauan dari Kemenag atau dari Kementerian Agama, itu ada himbauan sebelumnya seandainya memang diperkirakan terjadi, maka dengan itu kita mengikuti, termasuk ketaatan kepada ulatul umur dalam bab-bab seperti ini termasuk ketaatan kepada ulatul umur dalam bab-bab seperti ini. Nah, wallahu alam, barakallahu fikum.